Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang insyaAllah kami berharap mudah-mudahan antum sekalian senantiasa mendapatkan rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhil laila, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, kajian bahasa Arab. Stressingnya lebih kepada grammar, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Laqad wasalna, kita telah sampai fi bahthina, dalam pembahasan kita, ila safha sabi'ah asyarah, yaitu halaman 17. الآن سنأخذ القسم الباء بجن باء ألا وهو في الأفعال بجن باء يأتو membahas tentang fiil fiil. Nanti ana minta antum baik para pendengar TV Raja maupun pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang ada tertera di dalam kitab ini, halaman 17. Paling tidak praktek, tatbik, ya. Tatbik itu praktek, membaca secara langsung apa yang tertera di sini. Insyaallah kawaid-kawaid yang telah yang kita pelajari sudah cukup banyak. Ya. Ini bahasan di ini tentang masalah fi'il, bahwa fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab maksudnya adalah perubahan di akhir kata atau di akhir fi'il, ada yang tidak berubah atau disebut dengan permanen, ini disebut dengan mabni. Itulah bahasan kita pada malam hari ini. Ya Ustaz Hasan, ya kita minta untuk membaca ya. Ya halaman 17. Halaman 17. Baik. Fadhil Ustaz Hasan. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami di layanan interaktif 0218236543. Dan tentunya tujuan untuk pembelajaran kita mempraktikkan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari dan sesuai dengan kaidah yang telah kita bahas bersama dari jilid 1 dan jilid 2. Praktiknya pada jilid ketiga, silakan di 0218236543 bagian ba fil af'al atau terkait dengan fiil-fiil kata-kata kerja. Anda bisa membaca nas yang terdapat dalam halaman ke-17. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah, baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah, iqra'i. Fil af'ali al-mu'rabu. A'idi mara thaniya, ulang kembali. Yang ba' ya Ustaz ya. Ba', naam, sahih. Naam. Ismul ba'. Fil af'ali al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Nama Ustaz? Nama, Samiri. Al-af'alul madhi wa fi'lul. A'idi. Al-af'alul madhi. Unzuri jayidan. Lihat betul-betul. Al-af'alul madhiyu. Al-af'al madhiyu sahih. Wal fi'lul amri mabniyan. A'idi marra thaniya. Wa fi'lul amri mabniyan. La, a'idi marra thaniya min awal. Ulang kembali. Al-af'alul madhiyu. Mana al-af'al situ? Al-fi'lul amri. Masya Allah. Iya. Enggak seperti peserta baru aja. Baik, mungkin grogi kena bacanya. Nah, inilah butuh kita praktek baca ini. Iya. Baik. Tanya belum tahu Ustaz mau ditanya apa, jadi degrogi duluan. Baik, tafadhali. Nah, al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyan. Al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyan. Mabniyan. Baik, istamiri. Wal fi'lul mudhari'u mu'rabun ila idza ittasalat bihi nunun niswati fa yakunu mabniyan. Taib, ana as'al. Naam Ustaz. Al fi'lul madhi, hal hadha sahih? Khata Ustaz. Khata. Ha? Al fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Naam. Limadha khata? Karena lisikal Ustaz. Lisikal. Iya ya. Sahih ikhwani? Ha? Al-fi'lul madhiyu atau fi'lul madhi? Tapi ada ya Ustaz ya di situ Ustaz. Iya, ada ya, betul. Fi'lul madhi ya? Al-fi'lul madhi. Ianya tidak dikasih harakat. Nah. Sahih. Limadha? Lisikal. Lisikal. Baik, ma mauqi' i'rab di sini? Apa mauqi' i'rab di sini? Al-madhi. Dhammah muqaddarah. Ana as'al mauqi' i'rab. Fahmu soal nisful ijabah. Paham soal berarti sudah mendapatkan setengah jawaban. Naam ya Ummu Fatimah, ma mauqi' i'rab al-madhi? Kedudukannya Ustaz ya. Nah, mauqi' itu kedudukan. Kedudukan mauqi' i'rab. Kedudukan kalimat dalam, kedudukan kata dalam jumlah ini. Na'at. Sahih. Sahih. Taib. Na'at. Jadi al-fi'lul madhi sifat. Taib, a'ribi, coba i'rab kata-kata al-madhi situ. Al-madhi. Na'at. Na'at. Pengen Ustaz nge-irab, gimana Ustaz? Me-irab itu menguraikan jabatan kata. Al-fi'lu an man ma'at ya. Man'ut. Atau minal fi'l madhi hatta ya. Ha? Yasahilah. Ini minal fi'l. Tai al-fi'lu. Al-fi'lu al-madhi. Tai a'ribi al-fi'lu. Apa kedudukan fi'lu ini? Di-irabkan ummu. Al-fi'lu itu al-man'ut. Enggak, dia sebagai apa? Nama Ustaz. Dalam kalimat posisi jabatannya. Sebagai apa? Jabatan katanya apa al-fi'lu? Mubtada. Yakin? Yakin? Yakin Ustaz. Alif lam. Jangan ragu. Hah? Alif lam? Ma'rifah Ustaz. Baik, al-fi'lu mubtada. Nah. Baik. Marfu'un? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul zahirah fi akhirih. Baik, dhammatul zahirah. Apa arti dhammatul zahirah? Maksudnya yang apa? Nampak, Ustaz. Nampak dhammahnya? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Artinya harakatnya bisa diucapkan. Nah, nyata, arti bisa diucapkan. Nah. Jadi tidak selama nampak itu dilihat oleh mata. Nah. Arti bisa dituturkan. Nah. Baik, al-madhi. Nah. Al-madhi man'utu. Hah? Man'ut. Na'at wa man'ut, Ustaz. Yang mana yang na'at, mana man'ut? Masih al-madhi. Apa, Ustaz? Hah? Tadi kan na'at man'ut al-fi'lu madhi, bukan? Al-fi'lu mubtada. Al-madhi sebagai apa? Na'at. Bukan man'ut. Apa arti man'ut itu yang disifati, yang dijelaskan sifatnya, yaitu kata al-fi'il. Ya. Jadi al-madhi itu kata sifat. Apa artinya? Fi'il yang menunjukkan masa lampau. Baik, jadi al-madhi. Nah, coba i'rab itu al-madhi na'tun. Al-madhi na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah li'annahu muqaddaratun ala ih muqaddaru ala al-ya. Taib, jayid. Mana'a min dhuhur. Apa arti mana'a min dhuhuriha? Terhalang dari ditampakkan li'annahu. Nah, terhalang, tercegah. Nah, menampakkannya. Kenapa? Oleh apa? Li'istiqal, Ustaz. Mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Bukan li'istiqal. Siqal itu sebagai fa'il pada mana'a. Ini juga ketika mengirap harus tahu susunan bahasanya. Ya, mana'a min zuhuriha, terhalang dari menampakkannya oleh apa? As-siqalu. Berat. Iya. Jadi berat itulah yang membuat dhamma itu tidak bisa dinampakkan. Baik, ahsan. Baik, summa wa fi'lun wa harfun athaf. Enggak perlu diirap ya. Terus saja baca wa fi'lul. Wa fi'lul amri. Amri, ana tanya itu. Fi'il amri itu sebagai apa di sini? Amri mudhafun ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Nah, wa fi'lul amri mudhaf ilaih. Terus mana khabar daripada fi'il? Tadi fi'lul mubtada' sah? Mabniyani. Sahih. Coba i'rab kata mabniyani ini. Mabniyani wa khabarun marfu'un alamatu raf'ihi al-alif li'an apa? Niyabatan anid dhamma. Niyabatan anid dhamma. Apa arti niyabatan anid dhamma? Niyabah itu pengganti dhamma. Karena harakat dhamma merupakan harakat asli bagi rafa. Taib, li'annahu? Li'annahu musanna. Musanna, ahsan. Taib. Mustamiri? Wa fi'lul mudhari'u mu'rabun ila idha ittasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyani. Mabniyani atau mabniyan? Mabniyan, afan. Fayakunu mabniyan. Ianya musyaddada, kita sulit ya. Fayakunu mabni, mabniyan. Nah, ya, baik. Ana ingin tanya. Nah, ma muqirab mu'rabun. Mu'rabun. Heeh. Khabar lagi Ustaz. Khabar. Nah. Khabar apa? Khabar dari wal fi'lu. Wal fi'lu. Wal fi'lu mubtada. Al-mudari na'at mu'rabun mu'rabun khabar mubtada. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Ahsan Ustaz, nanti Anda mau dijelaskan tentang fi isim dan isim jamid dan isim mustaq dan fi'il jamid, Ustaz. Oh iya ya. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, jazakallahu khairan. Masyaallah. Barakallahu fiik dan mumtaz atas qiraahnya. Muhanif di Bekasi. Kami berikan kesempatan berikutnya, Ustaz ya. Nah. Untuk pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Komarudin, Ustaz. Ahlanya Komarudin. Soalnya terakhir. Nah. Gimana juga? Alhamdulillah Komarudin. طيب ما شاء الله تفضل يا قمر الدين اقرأ نعم شد. من أول. اقرأ من أول. من أول. نعم. الباء. الباء نعم. في الأفعال. المعرب والمبني من الأفعال. الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان. والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسبة فيكون مبنيا. طيب يكفي يكفي. نعم. انظر قارن قارن فهمت من قارن؟ قارن. نعم. من قارن؟ قارن. بندنجن. بندنجن. نعم قارن بين الفعل الماضي وفعل الأمر. Beda apa bandingkan antara kata fi'il madhi dan fi'il amar. Ada satu pertanyaan yang ana tanya perantum. Ada sebagian siswa menulis atau mengucapkan fi'lul madhi tanpa alif lam. Fi'lul madhi. Paham tak? Paham. Jadi al fi'ilnya enggak ada alif lam. Jadi fi'il madhi dibikinnya apa? Mudhaf, idhafa. Nah, melihat fi'lul amri idhafa. Ma ra'yuka? Khata. Kenapa? Kenapa salah? Karena al-madi itu na'at. Madi na'at? Naam, al-madi. Nah, kalau al-fi'lu al-amru? Al-amru kalau dibikin seperti al-fi'lu al-madi memakai alif lam. Al-fi'lu al-amru. Al-fi'lu al-amru. Dijadikan na'at mahu. Hah? Seharusnya fi'lu al-madi. Kenapa? Fi'lun ma'udin tidak bisa karena na'at na'at tidak bisa dijadikan mudhof ilaih. Yang mana? Ma'udinnya? Al-madi, al-madi. Hmm. Taib yang kalau tidak bisa taib yang kedua tadi al-fi'lul amru gak bisa al-fi'lul amru jadikan seperti al-fi'lul ma'udin? Gak bisa kok. Dia bentuknya bukan na'at al-amrunya. Kenapa enggak bisa? Dia isim. Mana isim? Al-amr. Al-amr isim. Al-madi bukan isim? Isim. Isim juga cuma na'at. Nah, amr itu mudhaf gitu. Jadi mudhaf ilaih. Hmm. Kalau dibikin fi'lul madi, mudhaf? Mudhaf itu? Fi'lul madi. Salah. Afan, ana aktub, ha? Hmm. Ini terjadi sebagian siswa. Ya. Ini perlu diketahui juga. Bismillah. Al-fi'lul ma'adhi. Kemudian ketika fi'l amr. Fi'lul amri. Nah. Alif lam yang tidak ada. Sahih? Sahih. Nah. Yang pertanyaan saya. Kenapa tidak dibuat al-fi'lul amru? Kemudian ini dibuat. Fi'lul atau seperti ini fi'lul madhi seperti fi'lul amr. Nah fi'lul amri kenapa enggak dibuat al fi'lul madhi sama seperti fi'lul amri idhafah, kata gabung. Kenapa ketika al-fi'lul madhi pakai alif lam? Kenapa tidak dibuat seperti fi'lul amri? Atau fi'lul amrinya dibuat seperti al-fi'lul madhi? Al-fi'lul amru. Karena al-fi'lul itu man'ut. Al-fi'lul man'ut. Al-fi'lul madhi. Taib, kalau begini al-fi'lul amr enggak bisa man'ut? Enggak bisa. Kenapa? Alasannya apa? Amr itu kan bukannya na'at. Bukan na'at. Dari na'at. Mana tahu bukan na'at? Karena bentuk masdar. Ah, hadza huwa. Inilah yang ingin apa? Ya, diketahui. Sahih, barakallahu fik. Barakallahu. Nah, ini harus jeli. Jangan tutup dulu teleponnya. Ayah, antum belum selesai baca ini. Tah ini yang perlu jeli. Kenapa ketika al-fi'lul madhi pakai alif lam kemudian al-fi'lul mudhari pakai alif lam atau tanpa alif lam fi'lun madhin, fi'lunnya bertanwin, sa fi'lun, terkadang fi'lun madin bertanwin. Nah, fi'lul mudhari'un juga bertanwin. Nah, di sini kenapa fi'lul amri atau fi'lu amrin, fi'lunya tidak pakai alif lam? Nah, tadi sudah dijawab bahwa al-amri di sini tidak mungkin bisa dijadikan na'at. Lima ada masabab li'annahu masdar. Li'annahu masdar. Itu masdar? Hah? Hari sama isim maknan. Isim maknan. Laisa isim jamid. Ini pertanyaan dari ini. Nah, laisa isim jamid. Hadha masdar. Hah? Nah, masdar tidak bisa dijadikan sifat. Tidak bisa dijadikan sifat seperti ini. Nah, sedangkan kata al-madhi ini bukan amar, bukan masdar, tapi dia kata sifat. Undur. Al-madhi itu kata sifat. Min aina arafna annahu ma kata sifat? Hah? Kata sifat bentuknya apa? Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifatul musyabbahah bismil fa'il. Inilah yang bisa dijadikan kata sifat. Sudah? Apa ini yang dikata apa yang disebut dengan kata kata sifat dan dijadikan na'at dalam kalimat. Kalau dia masdar, kalau dijadikan dia sebagai na'at, harus memakai iya musyaddadah, ya unnisbah. Umpamanya ad-dinu al-islami, perhatikan Islam itu kan masdar kan, aslama yuslimu Islam. Ketika dijadikan na'at, enggak bisa ad-dinul islamu. Kalau jadi na'at harus pakai iya musyaddadah. Ini yang sudah pernah kita bahas kan, sahih ad-dinu al-islamiyu. Nah, itu ya. Nah, karena dia bukan kata sifat, maka dia penggabungan kata fi'lul amri. Sedangkan al-madhi ini kata sifat karena dia isim. Isim. Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'il. Isim fa'il, sahih. Dari kalimat madha, yamdi, isim fa'ilnya madin. Ini dia. Kalau pakai alif lam, al-madhi. Enggak pakai alif lam, dibuang. Ini kembali bahasan dahulu, bahasan kita dahulu. Isiman manqus. Ya, isim manqus, madin. Timbangan fa'ilun. Nah, ini yang perlu diketahui. Makanya di sini apa? Al-fi'lul madhi. Ini fi'lul amri. Di sini dia na'at man'un. Di sini idhafah. Kata gabung, oleh karena itu fi'ilnya tidak pakai alif dan lam. Barakallahu fik ya. Taib. Fadal ya Kamaruddin. Nah. Istamir fi qira'ah. Mustamir. Afhamu hadha baqa. لا لا الفعل المضارع عيد مرة ثانية والفعل المضارع معرب نعم إلا إذا اتصل إذا ذل ذل حرف ذل ليس إجا إذا نعم إذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا فيكون مبنيا مبنيا. طيب السؤال السؤال ما موقع إعراب نون نسوة نون فاعل فاعل فاعل من إيه اتصلت اتصلت صحيح أخواني صحيح صحيح صحيح نون itu sebagai فاعل فاعل pada kalimat اتصل نعم صحيح jadi نون itu sebagai apa فاعل pada اتصلت نعم ما شاء الله. Baik, barakallahu fik ya. Akhmaruddin, jazakallahu khair. Fikrukum. Naam, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada akhwanul karim, Akhmaruddin, dan al-ijabah sahihah. Masyaallah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain, dan faedah dari jawaban Akhmaruddin dapat bermanfaat bagi kita terkait dengan kaidah penulisan fi'lu fi'lul amri dengan al-fi'lu al-madhi dan al-fi'lu al-mudhari'u. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa televisi Roja dan radio Roja di 0218236543. Anda bisa membaca nas yang terdapat di halaman 17. Halo. Tadi terputus, kami sampaikan. Untuk pertanyaan pesan singkat, Anda juga bisa sampaikan via pesan singkat ya di 0813177765543. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Halo. Baik, kami angkat kembali di 0218236543, baik ikhwan ataupun akhwat, dalam pembahasan jilid ketiga di kesempatan malam ini. Halo. Baik, sambil menunggu Ustaz, mungkin ada tambahan kaidah terkait dengan pembahasan ini. Kita minta kepada peserta yang ada di Ahsan. Naam. Baik, fadhil ya akhan al-karim. Baik, tafadhal. Baik, iqra ya. Iqra. نعم لا بس تقرأ من أول في الأفعال في الأفعال نعم في الأفعال المعرب والمبني من الأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا فيكون مبنيا نعم مبنيا طيب سؤال ini موجه اليك نعم ما مقر مبنيا sebagai apa مبنيا di situ hal طيب فضل يا اخونا نعم صحيح هذا حال إما أنت صحيح أنت خطئ صحيح مخطأ هو قال حال لا أدري طيب طيب kita lempar kepada kita berikan nah. kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa di 0218236543 طيب halo assalamualaikum waalaikumsalam ahlan ummu dengan siapa di mana ummu Abdurrahman di Padang ummu Abdurrahman di Padang طيب nah silakan dibaca taib. Kembali. Naam, fadhli. Dibaca dari awal. Ustaz. Iya, baik, baca dari awal untuk melatih. Cuma saya baru belajar setengah kalau maklum Ustaznya. Oh iya. Apa sih, fadhli, tafadhli. Fil af'ali. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal af'ali. Al-fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani wal fi'lul mudari'u mu'rabun illa izat tafalat bihi nunun niswati fayakuna mabniyan fayakunu mabniyan tayyib masyaallah qira'ah sahiha طيب نون النسوة tadi pertanyaannya yaitu kata mabniyan kenapa masuk di situ jangan ragu-ragu khabar kana khabar yakun sahih masyaallah sahih. Nah perhatikan, ya ada yakun, itu kana yakun. Kalau sudah ada kana yakunu, maka yang harus kita perhatikan adalah isim dan khobarnya. Nah, karena ini minan nawasikh, af'al an-nasikha. Demikian juga huruf an-nasikha, inna. Jika ada kita bertemu kata inna, yang harus kita perhatikan adalah isim dan khobarnya. Nah. Baik, sahih ini, mabniyan adalah khobar yakun. Yakun. Nah, mansub. Baik, soal. Ya Ummu Abdullah? Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman? Naam. Taib, aina ismuha? Mana isim yakun? Ada enggak di situ? Tertulis, ada tertulis? Enggak tertulis. Berarti apa? Kira-kira apa? Dalam bentuk apa itu? تعرف يا إخوان؟ تعرفون؟ من منكم يعرف؟ مستأثر؟ نعم ضمير. أي ضمير؟ ضمير مستتر. Dhamir tersembunyi yang ada pada kata yakun. Nah. Yakunu fayakunu yang ada pada kata yakunu di situ ada dhamir huwa. Sebab yang namanya fi'il, fi'il ada fa'il. Nah, di sini fi'il bentuk fi'il nasikh, dia membutuhkan bukan fa'il tapi butuh apa? Isim. Isim. Nah, isimnya terkadang nyata zahir, terkadang bentuk dhamir. Sama seperti fa'il. Fa'il terkadang zahir, nyata, terkadang dalam bentuk kata ganti, sebut dengan dhamir. Nah, di sini dhamir, ada dhamir yang nampak, ada dhamir yang tidak nampak. Dhamir yang tidak nampak, itu dikatakan dhamir mustatir. Nah, takdirnya apa? Huwa. Huwa. Huwa kembali mana? Nah. Sahih, sahih. Al-fi'lul mudhari. Kembali pada fi'lul mudhari. Jadi fayakunu ay fayakun ay fayakun al-fi'l mudhari. Maka jadilah fi'il mudhari tersebut mabniyan. Menjadi apa? Mabni. Baik, ikra'i, coba langsung baca. Yang mana? Selanjutnya nahu. Nah. Afahimu hadzal afahimu hadzal dalfa. Itu afahimu dalam bentuk pertanyaan atau apa ini? Ini kan bilangkan fi'il mudhari kan? Oh iya. Nah. Ingat bahasannya. Oh iya. Afhamu hadzal afhamu. Bukan afhamu ya, bukan ha, tapi ha. Afhamu. Afhamu hadzal darsa. Afhamu hadzal darsa. Yakin itu barisnya ad-darsa? Bukan ad-darsu? Yakin, Ustaz. Yakin, masya Allah. Nah, ini kira-kira pelajaran kapan ini kita belajar ini? Ad-darsu. Sebagai maf'ul bih, bukan Ustaz ya? Sebagai maf'ul bih? Ini pelajaran 2 minggu lalu ya, seresan ya. Sahih. Sahih, ikhwan. Ad-darsa maf'ul bih, sahih. Betul. Khata. Idan sebagai apa dia? Badal. Ah, sahih, badal. Barakallahu fik, badal. Kalau itu mana maf'ul bih-nya? Hadza. Hadza. Itulah maf'ul bih-nya, isim isyarah. Lalu ada kata ad-dars sebagai apa? Penjelas. Disebut dengan badal, badal kul min kul, ada badal mutabik, atau juga bisa dirap sebagai ataf bayan. Ad-darsa, makanya badal itu mengikut kata sebelumnya, mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya mansub, berarti dia mansub. Hadza di sini mansub, cuma dia mabni, menempati tempat nasab, kena maf'ul bih. Maka badalnya harus mansub, ad-darsa. Afhamu hadza ad-darsa. Baik, terus apa kata selanjutnya? Marfu'un. Kok marfu' disebelah ke sini? Gimana nih? Sebelah kirinya, Ustaz. Oh, yang di bawahnya, Ustaz. Yang mana? Enggak. Afhamul hadza darsa marfu'un. Kok marfu'? Tertulis di buku ya marfu'un. Iya. Ad-darsa mansub kan? Ya, ad-darsa mansub. Cuma afhamunya di sini. Ah, itu dia. Jangan salah. Saya hanya memuji saja. Mantas. Jangan salah, bahasa kita kan masih kan fi'il mudhari kan? Iya. Afhamu itu yang dimaksud. Marfu bukan darsanya. Iya. Iya, jangan terbawa dengan apa yang saya tanya. Jadi afhamu kan fi'il mudhari, itu fi'il mudharinya marfu'un. Taib, ikra'i. Selanjutkan. Uridu an afhama hadza. Afhama. Tolong coba diperbaiki ha-nya, jangan afhama ya, jangan ha. Afham. Ya, afha. Uridu an afhama hadzal darsa. Uridu an afhama hadzal darsa. Mansubun. Sahih? Sahih. Ya, Ustaz. Ya, maksud apa? Mana yang mansub ini? Yang afhama. Afhama mansub. Kenapa dia mansub? Karena dimulai oleh harfu nasab, Ustaz. dimulai, dimasuki. Ya, dimasuki harfun nasab. Huruf nasab, yaitu an. Sahih. Taib, alatun nasbihi? Fathah. Fathah, taib. Selanjutnya? Lam afham hadad darsa. Lam afham hadad darsa. Majzumun. Naam. Majzum, sahih. Ma'ala tu jazmi? Apa tanda jazamnya? As-sukun. As-sukun. Itu apa? Afham. Lam afham. Masyaallah. Baik. Masyaallah. Yakfi. Baik, barakallahu fik. Ya, saya jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umar Abdurrahman di Padang. Ya, nah, ya, sekarang untuk pertanyaan terkait kaedah, beberapa kaedah ya, yang kita pelajari terkait nas yang kita baca ini, kita cukupkan. Selanjutnya menterjemahkan. Hasan. Setelah itu nanti baru kita bahas. Baik, ya. Baik, fadhol Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya dari bacaan nas yang tadi kita baca dari fil af'ali sampai kepada pembacaan lam afham hadza dars, kita ulangi kembali dan kita berikan kesempatan dari sisi terjemahannya. Silakan bagi para pendengar atau bagian yang sudah menelpon tadi, kami berikan kesempatan kembali. Kami akan satu telepon yang berikutnya. Halo. Baik, silakan di 0218236543 di halaman 17 sampai dengan 18. Halo. Fadal. Assalamualaikum. Silakan. Baik, mungkin harus diawali dari pendengar dari studio kali, Ustaz. Baik, nah. Fadal ya akhi. Fadal, ikra. Fil af'ali. Naam. Bentuk-bentuk kata kerja. Kisimba itu fil af'ali. Tentang kata kerja. Fi'il, fi'il, kata kerja, kata kerja. Iya, kata kerja. Maksud ba bagian ba ini masalah apa? Ba bagian ba membahas bagian tentang kata kerja. Kata kerja. Iya. Baik. Al-mu'rabu wal-mabniyu minal af'ali. Yang berubah dan tetap dari kata-kata kerja. Jadi isim mu'rab itu kalau isim, ini apa? Fi'il. Iya, jadi al-mu'rab wal-mabni minal af'al. Mu'rab dan mabni dari kata-kata kerja. Dari kata-kata kerja. Di antara kata-kata kerja. Taib. Al-fi'lul madi wal fi'l amri mabniyani. Fi'lul madi dan fi'lul amr menjadi dua bagian. Dua bagian? Dua bentuk. Sahih? Atau terdiri dari dua bagian. Dua bagian? Kalau dua bagian itu kismah. Terbangun. Mabniyani. Baik, terjem. Coba antum bantu bagaimana? Fi'lul madi al-fi'lul madi al-fi'lul madi wal wa fi'lu wa fi'lul amri mabniyan. Fi'il madi dan fi'il amr dua kata kerja yang mabni. Jadi fi'il madi dan fi'il amr itu adalah mabni. Mabni. Fi'il amr, fi'il madi dan fi'il amr mabni. Apa arti mabni? Tetap. Permanen. Permanen. Iya. Terus wal fi'lul mudari'u mu'rabun. Dan fi'il mudari berubah. Mu'rab. Iya. Mu'rab arti mu'rab? Berubah. Arti tidak permanen. Tidak permanen. Terus illa idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan. Kecuali jika dihubungkan dengannya nun niswah, maka akan menjadi mabni. Nah, jadi mabni. Kecuali jika bersambung dengannya nun niswah. Apa itu nun niswah? Menunjukkan perempuan. Menunjukkan pelakunya perempuan. Tapi maka dia menjadi apa? Mabni. Sahih. Tapi nahu contoh. Nahu seperti afhamu hazad darsa. Saya memahami pelajaran ini. Saya paham pelajaran ini. Iya. Taib, ini apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Makri istilah marfu. Taib. Arab terfi dhamma. Uridu an afhamu hazad darsa. Saya ingin memahami pelajaran ini. Mu'rab atau mansub? Ma atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Iya. Terus lam afham hadzal darsa. Hmm. Saya belum memahami pelajaran ini. Ya, saya tidak paham pelajaran ini. Tapi perhatikan kata-kata afham. Afhamu, contoh yang pertama. Misal saya ini an afhama, ada perubahan? Iya. Mu menjadi ma. Asalis lam afham menjadi sukun. Ini yang dikatakan mu'rab, berubah. Tidak permanen. Jadi ada fi'il yang permanen. Baik, masya Allah, terjemah jaidah. Baik, kita masuk kepada bahasan. Jazakallah khair, akhwan al-karim. Fi'il, kata kerja. Ada berapa kata kerja? Tiga macam. Yang pertama fi'lun madin. Yang kedua fi'lun mudari'un. Yang ketiga fi'lu amrin. Jadi fi'lu madin, fi'lun madin itu kata kerja lampau. Kata kerja apa? Lampau. Lampau. Mungkin bahasa Inggris sebut apa? Past tense. Baik, yang kedua fi'lu mudari. Fi'lun mudari'un. Kata kerja sekarang. Hah? Sekarang. Iya, kata datang? Kerja sedang berlangsung sekarang. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun amrin. Yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'lu amrin. Nah, kata perintah. Fi'lu amr kata perintah. Inilah kata kerja di dalam bahasa Arab. Hanya tiga, tidak lebih dari tiga dan tidak kurang dari tiga. Apa dalilnya? Ada dalilnya? Wan Arsim. Wan Asr. Syekh Utsaimin sering mengungkapkan dalam kitab apa? Syarah Al-Jarumiyah mengatakan tatabu' wal istiqra'. Tatabu' wal istiqra', penelitian para ulama. Kata kerja enggak lebih daripada tiga. Kalau enggak percaya, hitung aja dalam cari Al-Qur'an atau dalam hadis ada enggak lebih dari itu. Iya. Baik. Nah, ini kata kerja ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, yang permanen, yang mabni hanya fi'il madhi itu mabni. Semua fi'il madhi mabni. Semua fi'il madhi mabni. Cuma tanda binanya berbeda, bermacam-macam. Tapi yang kedua, fi'lu amrin juga semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab. Semuanya mabni. Cuma tanda binanya tidak sama. Sedangkan fi'lun mudhari'un ini ada dua macam. Ada yang mu'rab, ada yang mabdi. Ada yang mu'rab, ada yang mabdi. Baik, kita bahas satu persatu. Fi'lun madhin. Fi'il madhi katanya kulluhu mabni. Apa tanda binanya? Fi'il madhi ini. Tanda binanya apa? Fathah. Yang pertama fathah. Fathah. Jadi apa? Fi'il madhi, sebagian fi'il madhi tanda binanya adalah fathah. Yang kedua, tanda binanya apa? Dhammah. Yang ketiga, as-sukun. Tuh sukun? Ya. Nah. Jadi tiga. Nah, sekarang kapan fi'il madhi tanda binanya fathah? Kapan fi'il madhi tanda binanya fathah? Awalan madha, idha lam yattasil bi akhir syait. Idha lam yattasil bi akhir syait. Apabila fi'il madhi itu belum bersambung atau tidak ada tambahan di akhirnya. Tidak ada tambahan. Bahasa kita apa? Tidak ada sisipan, ya. Nah, tidak ada sisipan akhir. Masih apa? Fi'il asli, tidak ada tambahan. Berarti dia fathah. Apa contohnya? Darasa. Darasa. Kataba. Qara'a. Nah, ini dia. Kataba qara'a. Nah ini dikatakan mabil al-fathah. Darasa, kataba, qara'a dan sebagainya. Semua fi'il madhi yang tidak bersambung di akhirnya atau tidak ada kata sisipan di akhirnya tambahan, maka dia mabni al-fathah. Khalas? Khalas. Hada awal. Wa thaniyan, mabni al-fathah kapan? Idza ittasala bi alif tasniyah. Apabila dia bersambung dengan alif tasniyah menunjukkan apa? Dua. Darasa, darasa. Darasa, darasa. Kita tulis agak ke belakang. Darasa, darasa, ini dia fathah, bukan sukun at awas. Ini fi'il madhi bukan mabni ala sukun karena di akhir alif sukun, tidak. Ini apa? Fathah. Faham tum? Fathah. Karena alif ini adalah dhamir. Alif tasniyah, dia sebagai dhamir. Di mana huma? Sebagai pelaku. Jadi fi'il madhi mabni fathah idza lam yattasil bi syai fi akhirih, kalau dia tidak bersambung di akhirnya, arti tidak ada tambahan di akhirnya. Kemudian yang kedua, jika bersambung dengan alif tasniyah. Ini alif tasniyah menunjukkan dua. Khalas? Wa thalithan, idza tasala bi ta'u ta'nits as-sakinah. Apabila bersambung dengan ta' ta'nits as-sakinah. Darasat. Huwa darasa. Hiya? Darasat. Darasat. Lur. Nah, ketika bersambung ta ta'nits fathah, darasat. Inilah tiga tempat. Fi'il madhi mabni fathah, darasa fathah, darasat darasa. Khalas? Baik. Wa tsani mabni 'ala sukun. Mabni sukun. Mata yakun mabni sukun? Izalukun. Ah? Idza ittasala bihi dhamir. Dhamir eh? Dhamir eh? Ana. Ta mutaharrika. Dhamir mutaharrik. Atau lebih umumnya kata apa? Dhamir mutaharrik. Idza ittasala bihi dhamir mutaharrik. Apa maksud dhamir mutaharrik? Dhamir yang berharakat. Dhamir yang berharakat. Baik itu ta, ta mutaharrika seperti darasta atau darasta, darasta nah ini baris sukun, kalau tadi fathah fathah fathah, ini sukun limadha litisali bita'u dhamir mutaharrik itu ta darasta. Begitu selanjutnya darasta, darastuma, darastum, itu ta semuanya ada dikatakan dhamir mutaharrik. Kemudian darasti, anti, darasti, darastuma, darastunna. Ti, ta, tu, tunna. Darasti, darastuma, darastunna. Kemudian darastu, ana. Darasna. Kemudian ta yang terakhir apa? Na. Dhamir, maka saya katakan apa? Dhamir mutaharrik. Baik itu ta maupun maupun apa? Na. Baik itu na bidunin alif nun niswa na darasat darasata darasna darasna darasna kita baca ni darasa darasat darasata darasna darasata daras darasna. Nah ini bersukun. Kenapa bersukun? Litisal bidhamir mutaharrik. Itu sebab nun niswa. Ini apa? Ta mutaharrika. Ta mutaharrika. Kemudian darastu. Tadi daras biar kita ini darastuma. Darastum. Sa. Nah. Darasti. Darastuma. Daras darastunna. Darastu? Darasna. Nah, saya lingkari. Bersukun. Sukun. Sukun. Sukun. Sukun. Sukun. Sukun. Nah, ini sukun. Mabni al-sukun. Kenapa mabni sukun? Kita katakan dia bersambung dengan dhamir. Dhamir mutaharrik. Baik itu nun niswa atau ta mutaharrika, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, atau na, tadullu ala jama'atul fa'ilin. Menunjukkan bahawa pelakunya jama'. Nahnu, kami. Baik itu dua orang atau lebih kami. Nah, darasna. Ini dikatakan mabni ala sukun. Kelas? Jadi mabni al-fathah berapa tempat? Tiga tempat. Kemudian mabni ala sukun berapa tempat? Ini taslabih dhamir mutaharrik. Nah, ini tadi masih ya bersambung dengan dhamir mutaharrik ada berapa ini? Nun niswah, kemudian ta mutaharrika, kemudian na al-fa'ilin. Berarti tiga. Kena ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, itu sama. Ta mutaharrika namanya. Fa'il. Jadi mabni al-fathah itu tiga tempat, dara enggak bersambung atau bersambung alif tasniyah, baik itu darasa atau darasata atau darasat, ya, bersambung dengan ta, bersambung dengan apa? Ta uta'nis. Sama ini, darasata juga ta ta'nis ini. Afwan, coba ini perhatikan sedikit. Darasata, darasata ini man fathah, ini bersambung dengan ta, ta uta'nis. Perhatikan. Ini darasata, ta ini ta ta'nis. Darasata ini ta ta'nis. Itu ta ini, darasat. Mana? Sah? Sah. Ketika musana darasata, menunjukkan dua darasata. Ini ta ta'nis. Timbul pertanyaan, kenapa difathahkan? Liltika usakinin. Itu faktornya. Asalnya, asal darasat. Sah? Nah, sahih. Masuk alif, menunjukkan dua. Dua. Ini kan dua laki-laki, tanpa ta. Dua wanita, masuk alif. Berarti ada dua sukun. Tamu ta sakina, menunjukkan wanita. Alif tasnya sebagai fa'il. Sukun. Dhamir, makanya difathahkan. Pada hakikatnya dia sukun. Nah, ini harus harus dipahami betul-betul. Kalau paham tu? Fahamnya. Nah, kemudian tinggal yang ketiga. Mabni al-dhammah mata yakum al-dhammah fi mawdhi' wahid idza ittasala bi wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Darasa, darasa, darasu. Nih. Darasu, mabni al-dhammah. Kenapa bersambung dengan waw jamaah? Waw jamaah menunjukkan bahwa banyak pelakunya banyak. Nah, inilah fi'il madhi mabni permanen, cuma tanda binanya ada tiga macam, ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang sukun. Tergantung dhamirnya. Baik. Nah, mungkin kita minta pada peserta untuk kasih contoh sekalian tasrif seperti ini. Ya, agak masuk sedikit sarof. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa televisi Rojo untuk menghubungi kami di layanan interaktif. Anda bisa memberikan contoh dengan kata yang berbeda terkait dengan fi'il madhi tentunya, dan sambil mengasah ilmu sarof kita itu mentasrif dari fi'il madhi. Silakan. Di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ahlan Muhanif. Fatimah. Ummu Fatimah. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Ai fi'il? Fi'il apa? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Nah. Apa yang fi'il madhinya? Kataba, Ustaz. Kataba. Taib, tafadhali. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Naam, ahsan. Taib, coba fi'il lebih dari itu. Istaghfara. Mana istaghfara? Minta ampun. Minta ampun. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfar... istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartuna, istaghfartu, istaghfarna. Nah, yang penting itu akhir. Yang akhir, mau adapun apa huruf sebelumnya, mau 3 huruf, mau 4 huruf, mau 5 huruf, tergantung fiil kan? Ada fiil sulasi, ada fiil apa? Rubai, ada fiil mazid lebih daripada 3, itu apa? 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Jadi huruf terakhir, huruf belakang jadi masalah. Yang penting adalah di akhir itu sama. Baik itu sulasi maupun apa, maupun 3 huruf fiilnya, maupun 5 huruf, 4 huruf, akhir itu sama. Akhir itu yang perlu diketahui. Ya, tadi darasa kan, istaghfara, yang penting apa akhir? Istaghfara ra, istaghfara, istaghfaru, ru-nya kan? Nah. Itu penting. Istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum. Istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna, istaghfarna. Baik, masya Allah. Barakallah fik. Wafik, barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Fatimah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Fatimah. Tasrif ilmadi dari kataba dan istaghfara. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ais di Salatiga. Dikeraskan suaranya, Ummu Ais. Dengan Ummu Ais di Salatiga. Taib, ahlan di Salatiga. Taib, tafadhali. Ai fi'il, fi'il apa? Jalasa. Jalasa. Jalasa, taib, tafadhali. Silakan, Ummu. Ditasrif dulu ya, Ustaz. Hah? Ditasrif dulu. Iya, iya, betul. Ditasrifkan, ditasrif Iwan. Jalasa fi'il madhi ini mabni, betul? Iya. Nah, berapa macam tanda binanya? Ada 3. Ada 3 macam. Pertama, mabni al-fathah. Fathah, mabni al-fathah. Taib, berapa tempat mabni al-fathah? Ada 3. 3. Sebutkan. Yang pertama itu yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Iya, tidak bersambungnya apa? Di awal atau di akhir? Di akhir. Ya, enggak bersambung di akhir. Itu tidak ada kata sisipan ya. Tidak ada imbuhan ya. Bahasa kita imbuhan ya. Iya. Tidak ada imbuhan di akhir. Akhiran. Iya, akhiran. Iya. Terus yang kedua, mabniun alat sukun. Iya, enggak. Masih, masih ketiga. Yang fathah umum, yang masih fathah. Iya, iya. Yang kedua, sebab keduanya. Alif nain. Berarti imbuhan alif. Nah. Dhamir musanna. Ya. Baik, Mu'anas. Jalasa ya. Terus jalasa, yang ketiga. Yang ketiga bersambung dengan ta'utaknis sakinah. Sakinah. Ta'utaknis imbuhan dengan ta'utaknis. Nah, menunjukkan apa? Mu'anas. Ya. Pelakunya mu'anas. Jadi jalasat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua. Mabniun 'ala sukun. Mabni 'ala sukun. Kapan mabni sukun ini? Berapa tempat? Ada satu. Ada satu? Iya. Mabni sukun? Iya. Itu apa? Idat tafola. Idat tafola bihi mir mutaharrik. Apa? Dhamirun mutaharrik. Dhamir mutaharrik. Iya. Iya. Apabila bersama dengan mutaharrik, betul. Kalau dikatakan dhamir mutaharrik itu apa? Berarti apa? Sudah mencakup semuanya. Berarti satu tempat. Tapi kalau ditafsir, ya bersambung dengan berapa tempat? Ada 3. Ada 3. Pertama bersambung dengan ta mutaharrika. Ta mutaharrika. Jaib, baik itu ta tuma tum ti tuma tunna atau tu sama ta mutaharrika. Ta yang berharakat. Baik, kemudian yang kedua bersambung dengan Nun niswa. Betul. Jadi jelas na. Yang ketiga? Bersambung dengan na alfa'il. Na. Na, betul. Alfa'ilun yang pelakunya jamak. Jadi jelas na. Taib. Yang ketiga? Mabniun 'ala dhamma. 'Ala dhamma. Iya, mata yakun? Idza tawalla bihi wawul jama'ah. Wawul jama'ah, sahih. Apa arti wawul jama'ah? Wawu yang menunjukkan arti banyak, laki-laki. Pelakunya apa? Pelakunya laki-laki banyak. Banyak, iya. Laki-laki. Ya, wawul jama'ah, banyak. Di sini pada fi'il madhi disebut apa? Hum, ya. Darasu. Mereka telah duduk. Jalasu, mereka telah duduk. Telah duduk. Darasu, mereka telah belajar. Akalu, mereka telah makan. Baik, barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz. Ya. Silakan, Muiz. Ini kalau seperti badal kemarin itu dalam contoh kalimat seperti kemarin at-tawabi'u, kemudian at-tabi'u huwal ismul musyariku lima qoblahu fi i'rabihi mutlaqan, kemudian wa huwa ala arba'ati anwa'in, kemudian an-na'tu at-tawqidu, itu boleh dibaca an-na'ti atau an-na'tu, itu bisa dua-duanya Ustaz. Oh itu ya. Wa ilai yang mana itu ala arba'ati, ala arba'ati anwa'in ya. Iya, no. Iya. Ala arba'ati anwa'in. Boleh baca an-na'ti boleh? Iya. Boleh itu an-na'ti, itu juga di rab badal. Badal ini badal ba'd min kul. Jadi arba'ati anwa itu kan umum. Iya kan? Ya. Lalu ya. An-na'ti ini badal ba'd min kul. Atau an-na'tu. Kalau baca anak itu sebagai apa? Sebagai khabar mubtada al-mahdhuf. Khabar mubtada mahdhuf. Apa takdirnya? Al-awwalu an-na'tu. Wa-thani at-tawqidu. Kan bilang arba'ah kan? Arba'ah kan? Ya, ada empat macam. Jadi, an-na'tu baca dhamma sebagai apa? Mubtada, khabar mubtada al-mahdhuf. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Naam. Khalas semua? Ya, cukup ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Muiz di salah tiga. Dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 021-823-6543. Halo. Tanya terputus. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar. Mungkin satu telepon yang terakhir di kesempatan malam ini dari pembahasan al-af'al. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Mutmainah. Taib, Umu Mutmainah. Iya. Silakan untuk mencoba mentasrif Umu. Ilmu mati ya. Boleh. Iya, nah, firman Allah. Nasoro. Nasoro. Masyaallah. Artinya apa Nasoro Umu? Menolong. Menolong. Mentas. Nasoro, nasoro. Nasoru, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasor, nasorta, nasortuma, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasor. Coba ulang kembali. Pantulan. Coba ulang kembali. Nasoro. Iya. Nasoro, nasoro. Nasor, nasoro, nasoru. Nasoru, diulang Umu. Ulang kembali. Nasara. Nasoro. Nasoro. Nasoro. Nasoro, nasoru. Baik. Nasorot, nasorota, nasorna. Asal. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasor. Nasortum. Iya. Nasor, nasorti, nasortuma, nasor. Tunna. Iya. Nasor tu, nasorna. Masyaallah. Masyaallah. Yujab fi'il akhar? Ada fi'il lain? Coba yang bukan sulasi. Yang apa? Ya. Yang. Yang fi'il lain. Taib. Jahada. Hada. Jahada. Jahnya dipanjangkan. Jimnya panjang. Atau hafadha. Boleh. Yang mana pilih? Ha. Hafadha, memelihara. atau jahada yang gampangnya barangkali jimu ini. Jahada. Jahada. Jahada. Jahadi. Jimnya panjang. Jahada. Jahada. Jahada. Jah yang panjang jahnya. Jahada. Jahada. Jahada. Hasan. Jahadata. Jahad. Jahadna. Baik. Jahad. Jahad. Jahatuma. Nah, masyaallah. Jahadna. Masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa mutmainah. Barakallahu fiik. Ini ada fasali akhuna kalam Ustaz. Baik mungkin antum. Fadhil ya Syekh. Baik antum yang mutasif. Kasih contoh yang fi'il khumasi. In kasara. Ya in kasara. In kasara, in kasara, in kasaru, in kasarat, in kasarata, in kasarna. In kasartu, in kasartuma, in kasartum. In kasartu. Itu sudah terakhir ana. Iya, anta, anta. In kasarta, in kasartuma, in kasartum, in kasartu, in kasarna. In antinya ini. Oh, anti. Mahla mahla. Min anta, min anta. In kasartuma, in kasartuna, in kasartu, in kasor. Naam, in kasarna. Jadi, tafadhal anta. Jadi, istahsana. Naam. Mana istahsana? Menganggap baik. Istihsan. Istahsana, istahsana, istahsanu. Istahsanat. Istahsanata istahsanna. Istahsanna. Istahsan. Betul? Yakin? Kalau enggak yakin ulang lagi. Istahsana, istahsana, istahsanu. Istahsanat. Istahsanata istahsanna. Istahsan. Nah. Istahsanna. Nunnya tasydid? Nah. Nah, betul. Kenapa nunnya tasydid? Ada nun niswah. Ada nun niswah. Nun pertama nun asli, yang kedua nun niswah. Jadi istahsanna. Istahsan. Nah. Istahsanta, istahsantuma, istahsantum. Nah. Istahsanti, istahsantuma, istahsantunna. Nah. Istahsantu, istahsanna. Istahsanna, nunnya berapa? Bertasydid. Tasydid. Nah, nunnya berapa itu? Dua kan? Dua. Istahsanna. Istahsanna. Yang pertama nun apa? Nun, nun asli. Asli. Nah. Istahsana. Yang kedua nun? Nun fa'il. Fa'il. Yeah. Ahsanta. Nah. Ahsanta. Nakhus as-su'al sudah. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk atau sebelumnya dari Ummu Fatimah yang tadi bertanya tentang isim jamid, Ustaz. Oh iya. Mustaq. Isim jamid, isim mustaq. Nah, ya. Isim jamid adalah isim menunjukkan kata benda. Isim jamid. Isim menunjukkan kata kata benda. Apa contohnya? Kursi, bait, maktab, meja, apalagi sayarah, al-ardu, as-sama, al-ma, air. Menunjukkan apa? Benda. Itu kata isim jamid. Yang kedua isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang memiliki akar kata. Ada akar kata. Seperti masdar disebut apa? Isim maknan. Masdar disebut apa? Isim maknan. Darbun, isim, isim. Itu dharbun itu isim. Tapi bukan isim jamid. Tapi apa? Isim makna. Nah, ini kata mustaq. Kenapa kata mustaq? Karena dia ada akar katanya. Ada akar kata. Is masdar, isim fa'il, isim maf'ul, apalagi isim makan, isim alat, isim zaman. Ini kata isim mustaq. Bahasa berubah-ubah saja. Nah, iya. Yang jelas dari satu kata berubah menjadi bentuk kata lain. Anak. Ini ada istiqaq namanya. Ada akar katanya. Kalau isim jamid itu sudah menjadi isim baku. Nah. Ya. Isim baku ini katakan isim jamid. Jamid. Ini kan kata benda atau menunjukkan manusia juga bisa. Nah. Misal. Iya. Apa contohnya? Al-ardu. Nah. An-nahru. Nah, nahar itu kan sudah nama apa? Sungai. Nama apa? Tempat. Tempat. Iya, sungai. Apa contoh lagi? Asadun. Hah? Asadun. Asadun. Nah, syajara. Nah. Zujaj. Nah. Zujaj. Ya, ini kata apa? Isim jamid. Kemudian apa lagi? Yang kedua? Ustaz, akhlas saya entah. Iya. Kami angkat kembali pertanyaan demikian Om Fatimah. Masalah lagi apa tadi? Soal enggak dari apa tadi? Fi'il jamid ya. Enggak salah fi'il jamid ya. Iya. Fi'il jamid adalah fi'il yang tidak ada tasrifnya. Tidak ada tasrifnya. Ini kata fi'il jamid. Apa contoh fi'il jamid? Yang tidak ada tasrif. Laisa. Laisa dikatakan fi'il fi'lun jamid. Kenapa? Karena tidak ada tasrifnya. Maksud tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il isim fa'il, itu kan ada. Laisa yalyasu enggak ada. Nah. Yang ada tasrif madhi. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Tapi kalau tasrif madhi mudhari, nah dia enggak ada. Ini katakan fi'il jamid. Apa lagi contoh fi'il jamid? Ni'ma wa bi'sa. Nah, ni'ma wa bi'sa. Itu fi'il madah, dikatakan fi'il jamid. Kenapa fi'il jamid? Tidak ada tasrifnya. Yang ada hanya tasrif madhi. Enggak ada ni'ma yan'amu. Bi'sa ya, yab'asu enggak ada. Jadi bi'sa, mana bi'sa? Seburuk-buruk. Ni'ma sebaik-baik. Sebaik-baik. Yang ada tasrif madhi. Baik. Demikian Ummu Fatimah atas pertanyaannya. Jazakallahu khair dan demikian semoga bisa difahami. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdurrahman di Padang. Mohon diulang kembali terkait dengan fi'il madhi mabniun ala sukun dan dhammah. Ala sukun dan dhammah, Ustaz. Iya. Dan nun niswa itu apa? Iya, betul. Iya. Fi'il madhi mabni ala dhammah. Kalau beliau melihat apa? TV Raja bisa dilihat di papan tulis, ya. Mabni ala dhammah, ini dia. Darasu jika bersambung dengan waw. Nah. Disebut wawul jamaah. Arti wawul jamaah yang menunjukkan pelaku itu banyak. Siapa ini? Mereka. Ini wawul jamaah yang ada fi'il madhi, yang ada fi'il madhi ya. Nanti ada wawul jamaah pada fi'il mudhari. Nah, yang ada fi'il madhi itu bermakna hum. Bermakna apa? Hum. Darasu, arti darasu mereka telah belajar. Akalu mereka telah makan. Mereka siapa? Mereka laki-laki, bukan mereka wanita. Kalau mereka wanita, ini nuniswa. Nuniswa. Darasna. Nunnya pendek. Iya. Mereka wanita telah makan. Kalau laki-laki, mereka laki-laki telah makan. Wow, pakai wow. Darasu. Akalu, katabu, jalasu, samu dan selanjutnya. Ini mabni alat dhamma. Kenapa mabni dhamma? Karena bersama dengan wow. Iya. Karena wow tunasibuha dhamma. Itu kaedah umum Arab. Kemudian yang kedua, tadi apa? Mabni ala sukun. Ala sukun. Mabni ala sukun jika bersambung dengan dhamir mutaharrik. Itu umum, dhamir mutaharrik. Baik itu niniswa, baik itu ta mutaharrika atau na al-fa'il. Nah, kalau dirinci dhamir mutaharrik ada berapa? Tiga macam. Tiga. Itu apa? Nun niswa menunjukkan pelakunya wanita. Daras, darasna, hunna. Yang kedua bersambung dengan ta mutaharika. Ta mutaharika, ta menunjukkan pelaku. baik itu Anda maupun kalian berdua maupun antum kalian semua jamaah. Jadi darasta, darastuma, darastum, darasti, anti, wanita, kamu perempuan, darastuma, darastunna, darastuma, kalian wanita berdua orang, darastunna, kalian wanita, jama, darastu, saya. Ini katakan, ta mutaharrik. Ta mutaharrik, ta yang berharakat. Ta, tu, ti, tu. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, bersama dengan na, fa'ilin. Yang melakukan perbuatan kami banyak, minimal dua orang, kami dua orang atau lebih darasana. Ini katakan mabni ala sukun. Baik, demikian Muhammad Rahman, jazakallah khair dan semoga difahami. Pertanyaan kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Contoh kalimat disebutkan Ahmad wa Yusuf jalasa. Kata jalasa di sini disebutkan berdasarkan penjelasan tadi mabni al-fathhi. Ya. Bagaimana kalau jalasa ta? Naam. Apakah sama dengan mabni al-fathhi Ustaz? Taib jalasa. Jadi Ahmad wa Yusuf jalasa. Jalasa mabni al-fathah. Litisal bi alif. Litisal bi alif tasniyah. Tasniyah. Kemudian contoh yang kedua, kita kasih contoh untuk wanita. Fatimah wa Aisyatu jalasata. Tapi jalasata mabni ala ayy? Sukun atau mabni ala fathah? Mana asal? Ha? Khata. La, mabni ala sukun. Jalasata. Hada mabni ala sukun. Ini ta ini, ini perhatikan, mana mabninya? Antum jangan lihat ini. Yang mabninya sinnya. Jalasa. Ini yang fi'il. Lihat, perhatikan i'rab bina itu kan huruf akhir. Sahih. Huruf akhir daripada fi'il. Perhatikan, huruf akhir fi'il. Adapun yang tambahan, imbuhan, akhir itu bukan huruf fi'il. Mana huruf fi'il? Huruf apa? Fi'il darasa. Fi'il huruf akhirnya apa? Sin kan? Sin. Darasa yang kedua, mana akhirnya? Ya tetapnya sin. Semuanya sin berakhir sin. Semuanya berakhir sin. Mengur, darasa fathah, darasa fathah, darasu dhammah, kemudian darasa fathah, darasa ta sa, darasa fathah, darasna sukun, mengur, darasti sukun, darastuma sukun, darastum sukun, darasti, darasta, darasti sukun, darastuma, darastunna sukun, darastu sukun, darasna sukun. Berarti huruf akhir fi'il sin kan? Itu yang harus perhatikan. Huruf akhir fi'il itu apa? Sedangkan imbuhan itu bukan huruf asli. Ya. Kalau ini apa? Bamir. Kalau ini kembali itu apa? Fatimatu wa Aisyatu darasata. Darasata apa? Fi'il madhi mabni al-fathhi. Bukan kasin fathah. Fathah. Kenapa dia fathah? Bersambung dengan ta'u ta'nith. As-sakinah. Mana ta'u sanek? Ini dia. Wa hurrikat. Nah, perlu ditambah lagi. Wa hurrikat bil fathah. Diharakatkan dengan fathah ta, darasa ta, tidak seperti darasat ini. Kenapa? Aslinya darasat wa harika bil fathah litisali bi alif litikau sakinin, bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Alif, ini sukun. So aslinya ini ta, ini ta, ini sukun, bertemu dua sukun ini, faham tu? Maka diharakatkan tanya. Kok ta? Kok enggak ti? Kok enggak tu? Al alif tunasibuha fathah. Kena alif sesuainya apa? Fathah. Maka diharakatkan ta. Ta ini bukan anda. Bukan bamir ini. Ta ini bukan bamir yang ada seperti apa? Seperti darasta, darastuma, darastum. Ti, tu, bukan itu. Ta ini adalah ta alamatu ta'nis. Ta ini alamatu ta'nis. Tanda bahwa pelaku itu apa? Wanita. Wanita muannas. Kalau enggak ada ta ini, apa bedanya antara darasa dengan wanita? Sahih. Dua orang. Enggak bisa dibedakan kan? Orang itu apa? Menunjukkan bahwa pelakunya wanita, maka pakai ta, ta'nits itu darasa. Nah, ketika musanna ini ta terpaksa harus diharakatkan fathah. Kenapa? Bertemu dua sukun. Itu dia. Kok fathah dia, kok enggak tu? Kena alif tu nasibuh fathah. Kena alif sesuainya apa? Fathah. Itu kaidah umum. Izan mabni ala? Mabni ala fathah. Fathah sahih. Bukan sukun. Dari mana sukun? Enggak ada sukun di sini. Ini darasat mabni alaih. Bukan mabni ala sukun. Yang sukun itu ta, taknis. Itu bukan fi'il. Yang fi'il adalah sinnya. Bagian hurufnya. Ini mabni al-fathah. Kenapa mabni al-fathah? Littisali wita'i ta'nis as-sakinah. Kerana bersambung ta, ta'nis as-sakinah. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalimat ini benar, Ustaz? Iltaqaitu bi Ustaz Aliin fi suqi. Iltaqaitu santai ana aktub ni. Iltaqaitu? Iltaqaitu bi ustadi bi ustad. Baik. Bi Ustaz Aliin fi suqi. Saya telah bertemu dengan Ustaz Ali di pasar. Nah, iltaqaitu. Iltaqaitu bi Ustazi Aliin. Iltaqaitu bi coba dibaca apa adanya, Ustaz Ihsan. Ya, iltaqaitu bi Ustazi. Bi Ustaz pakai ya di situ? Di sini pakai dengan i, Ustaz. Ustazi. Zi, nah. Tapi enggak ada ya-nya. Mafi. Mafi. Iltaqaitu bi Ustazi Aliin fi suqi. Aliin fisuk. Saya bertemu dengan Ustaz Ali di pasar. Hal hadza sahih. Hal hadza sahih? Saya bertemu dengan Ustaz Ali di pasar. Ustaznya Ali. Nah, ini mungkin bisa sahih. Tergantung maksudnya siapa. Ustaz Ali ini maksudnya gurunya si Ali. Ini yang pernah dibahas 2 minggu lalu ini kesalahan. Kali ini maksud adalah ustaz namanya si Ali, hadza khata. Nah. Kalau maksud ustaz saya bertemu dengan ustaz bernama si Ali, hadza ta'bir khata, laisa bi sahih. Kalau maksudnya apa? Guru? Gurunya si Ali, ustaz Ali atau mudaris Ali, hadza sahih. Ustazi Ali. Nah. Atau mungkin barangkali ustadi, guruku. Nah. Kalau guruku berarti apa? Dia. Kalau guru pakai ya. Bi ustadi. Nah, ini artinya apa? Bi ustadi, guru saya. Aliin, betul. Bernama si Ali. Tapi nah, kalau guru saya. Kalau guru benar. Bernama si Ali. Asahi mada? Bi? Al-ustad. Pakai liflam. Bil ustad. Aliin. Masya Allah. Nah, ini. Ini beda maknanya. Nah, ini yang sering kesalahan. Dia maksud saya bertemu dengan guru bernama si Ali, lalu Ustaz Ali, hatta pun ucap pun juga salah, ada khata. Wasahih bil ustadi Aliin pakai alif lam. Kalau maksud guru saya berarti tanpa alif lam tapi pakai ya mutakallim karena idhafah. Idhafah tidak boleh apa? Mudhafnya pakai alif lam. Bi ustadi. Bi ustadi. Nah, Aliin sebagai apa? Nah. Kalau di sini apa? Mudhofileh. Kalau kita gabung jadi gurunya si Ali. Nah. Kalau apa gurunya bernama si Ali, berarti dia Ali sebagai apa? Nah. Badal. Oh, badal. Nah. Ya, badal. Ingat? Ada badal. Badal eh? Badal mutabik atau badal kul min kul. Badal kul min kul. Ngeraji insyaallah. Nah. Ini terlalu cepat sih lupa. Masya Allah. Antum hadir ya minggu lalu. Ah, ghaibah antum. Antum ghaibah. Baik, ma'fuan. Ma'udzur insyaallah. Baik. Anta udzur. Jazakallahu khair. Saat demikian ya. Bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Semoga bisa difahami. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Abu Ahmad. Kata atau alif pada kata amanu. Ustaz. Itu menunjukkan jamak. Di situ ada huruf alif setelah waw. Disebut alif apa, Ustaz? Oh itu amanu. Ini biasa terdapat pada fi'il ya. Pada amanu. Ya. Jelas ini alif zaidah. Alif itu alif tambahan. Ah, tayyib. Alif tambahan. Kenapa ada alif tambahan di sini? Litafriq. Untuk membedakan bahwa waw ini adalah waw ini adalah bukan waw huruf illat. Bukan huruf illat. Udah? Tapi wawnya apa? Waw fa'il, pelaku. Nanti ada fi'il yang ada apa? Yang ada waw. Nah. Huruf illat, fi'il. Ya. Huruf apa? Illat. Berarti apa? Seperti fi'il mudhari'. Da'a yad'u. Yad'u. Nah. Bagaimana tulisnya yad'u? Biduni alif. Bil alif atau bidun alif? Biduni alif. Bidun alif. Yad'u. Nah. Bil alif. Sahih? Sahih. Nah. Tapi kalau dia yad'u mereka pakai alif? Pakai alif kalau dia jamak. Kalau dia jamak kemudian fi'ilnya apa? Fi'ilnya apa? Mansub atau majzum. Nah. Ya, kalau dia marfu kan pakai nun. Langsung ya yad'u ya, kan? Kalau ada nasab mansub an yad'u. An yad'u. An yad'u, sahih. Kalau mereka an yad'u. Perhatikan. Ini an yad'u. Mereka di sini waw. Waw apa? Waw jama. Waw jama. Kalau buang alifnya mufrad. Ini waw apa? An yad'u. Ini waw huruf asli. Huruf illat da'a yad'u. Nah, perhatikan. Lihat Pak, jadi alif itu litafriq. Untuk membedakan bahwa apakah waw itu apa? Waw menunjukkan fa'il pelaku mereka, ya. Mereka kalau fi'il mudhari'nya bisa mereka, bisa apa? Kalian. Nah, dengan waw adalah huruf illat. Kalau huruf illat enggak pakai alif. Nah. Ya do'u. Tayyib. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair dan demikian Abu Ahmad di Sukabumi. Barakallahu fik. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ya, satu pertanyaan terakhir. Besar kafirnya, masyaallah. La waslawas, fadal. Baik, musanna tadi disebut darasa atau jalasa, kemudian darasa. Kenapa tidak ada nun kasronya Ustaz? Seperti darasani atau jalasani. Tapi jalasa dan darasa kemana nih? Gitu ya. Baik, insyaallah kita nanti akan bahas pada fiil amar. Baik. Karena terkait fiil amar, insyaallah kita bahas. Kita akan pending kepada penanya dan alhamdulillah pertanyaan Anda atau jawabannya akan di jawab insyaallah pada kesempatan pekannya akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Baik, nalakhis tafadhol. Baik, kajian kita malam ini yaitu tentang apa? Fi'il, bahwa fi'il ada tiga macam, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi adalah fi'il menunjukkan masa lampau, past tense bahasa antum, bukan bahasa saya. Kemudian fi'il mudhari yaitu apa? Present, ya kan? Present tense and future tense. Present tense atau future tense ya? Nah. Iya. Antum masya Allah ini selesai ini. Baik, kemudian itu sedang berlangsung atau akan datang. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amar, itu kata perintah. Sah. Bahasa Inggrisnya apa? Mada. Tak tadi. Kah? Atau no comment? Oh gitu. Baik. Antum alam ini. Nah itu perintah. Jadi tiga. Kemudian fi'il ini ada yang permanen mu'rab, apa berubah, ada yang mabni itu permanen tidak berubah. Nah itu bahasan kita malam ini, bahwa fi'il amar dan fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni. Kita baru bahas fi'il madhi saja. Kemudian fi'il mudhari ada dua macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Insyaallah beberapa minggu depan kita akan bahas lagi ini.